Orang yang tiba-tiba melejit, mental tidak kuat, iman tidak kuat, dia akan jadi contoh buruk nanti. Makanya kita harus ada yang mendidik bangsa ini dengan baik. Harusnya presiden, wapres, para menteri adalah pendidik yang baik bagi bangsa ini. Setuju? Alhamdulillah.